Makanya kalau di Jawa ini, itu seorang raja itu harus menjadi bumipati dan prajapati. Iya, Mas Manu, sugeng siang. Sugeng siang, Mas. Anak-anak saya, jamaah maknya, dan siapa saja yang ingin mengembarai padang-padang sabana ilmu dan menyelami lautan dan samudera-samudera pengetahuan, saya ingin mengantarkan kita bersama lagi untuk tanya, berguru, guru, dan belajar kepada Mas Manu. Sebelumnya kan kita ngomong mengenai bencana, dan kemudian kita menemukan bahwa untuk memahami bencana, memahami segala macam yang terjadi di muka bumi, kan tidak bisa dipertimbangkan secara bumi saja. Harus dilihat perspektifnya yang lebih luas. Nah, harus ngerti apa yang terjadi pada hubungan antar planet, tata dalam tata surya, terus sampai mungkin ke tingkat galaksi. Mas Manu tempo hari sudah menjelaskan satu garis antara bumi dengan Jupiter, dengan Saturnus itu mengakibatkan tabrakan atau daya tarik menarik satu sama lain yang menyebabkan bumi kalah, sehingga pergolakan terjadi di perut dan di dalam bumi, sehingga segala sesuatu cenderung keluar, apakah itu berupa semut, apa itu berupa vulkano, apa gunung yang meluap, dan seterusnya. Nah, saya jadi ingat Mas Manu pernah mengatakan pada saya, jadi hidup itu kan tergantung seberapa luas Anda mempertimbangkan sesuatu. Kan kalau kita melihat seorang anak nakal, kan kita harus melihat juga orang tuanya, tetangganya, adik kakaknya, dan seterusnya. Siapa tahu itu merupakan jawaban dari pemahaman kita kenapa kok dia nakal, misalnya gitu ya. Nah, Mas Manu pernah mengatakan bedanya Buwono dengan Bawono. Kalau Buwono itu adalah galaksi menurut Mas Manu ya. Kalau Bawono itu bumi. Jadi ini bukan soal, ini enggak ada hubungannya sama Sultan Jogja. Enggak ada hubungannya sama Hamengkubuwono atau Hamengkubuwono. Ini hanya pemahaman murni pengetahuan mengenai Buwono dan Bawono, mengenai bumi itu sendiri dengan konstelasi di mana bumi berada yang disebut galaksi, tata surya, dan seterusnya. Nah, itu ternyata sangat penting untuk supaya kita tahu bahwa kalau sakit perut itu mungkin urusannya tidak di perut, tapi di tempat lain. Sakit kepala mungkin urusannya justru di perut atau di kaki atau apapun. Jadi kita harus tahu dialektika yang lebih luas, gitu ya, Mas ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan gelar raja atau siapa pun. Kita ini belajar supaya Mas Manu menjelaskan apa atau bedanya Buwono dengan Bawono sebenarnya, gitu. Ya, ini sebagai filolog, ya, itu selalu akan memulai pemahaman kata itu dari apa? Dari kata nirukta. Nirukta itu dalam bahasa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nirukta itu adalah etimologi. Itu kata Bawono dan Buwono. Benarnya dua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu akar bu. Bu itu artinya itu ada, gitu. Nah, kata ini akan ada tiga tataran, yaitu tataran superlatif, kemudian ada yang namanya tataran guna, kemudian tataran perdi, gitu. Nah, kalau kita itu mengatakan superlatif, itu akar bu itu adalah tataran superlatif. Bu itu artinya itu ada, hadir, itu present, itu present, ya. Ya, itu adalah bu. Tetapi nanti kalau dia naik, kata ini naik ke tingkat guna, itu akan menjadi bu, itu ya, menjadi unya panjang sebenarnya. Itu. Nah, nanti kalau sudah sampai tataran werdi, tataran tertinggi ini, u ini akan berubah menjadi au. Werdi itu apa, Mas? Werdi itu adalah tataran apa? Tataran kata dalam kata yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau superlatif. Di superlatif itu ya hanya bu begitu. Yeah. Tapi nanti kalau tingkat guna itu menjadi bawah. Kemudian kalau dalam tataran werdi itu menjadi buah, itu. Nah, kemudian di situ ada yang namanya present medium itu, particip present medium dengan tambahan ana di belakangnya. Bu bawa kemudian ditambah dengan ana menjadi bawana itu. Kemudian kalau yang apa yang bawa tadi bu menjadi apa menjadi bu itu menjadi buwana itu ya, ini pada tataran wordi itu. Nah, masing-masing ini kemudian akan mengacu pada sesuatu yang berbeda itu. Nah, kalau kita pada tataran guna itu berarti ini adalah tataran yang disebut dengan apa? Tataran yang berkaitan dengan masalah antroposentris. Itu. Jadi apa dan itu apa lingkupnya itu tertentu sekali. Misalnya ada kata Semara Bawana. Itu yaitu hanya apa? Itu adalah wilayah Semara itu. Kemudian kalau ada kata Indra Bawana, itu hanya wilayah Indra saja. Saya agak motong dikit Mas. Kalau bu kan ada ya, being ya. Kalau ba akarnya lain lagi itu nanti. Okay. Itu akar-akar lain lagi itu. Itu. Nah, kalau nanti apa pada tataran yang menjadi buana, itu luas lingkupnya itu menjadi lebih gede, lebih luas. Bukan hanya residence itu bukan, tetapi itu adalah universe ini. Jadi kata buana itu sebenarnya sesuatu yang melingkupi apa? Melingkupi alam raya. Tidak hanya galaksi, tetapi mungkin tata surya yang lain. Kan kita tata surya kita ini kan Bima Sakti. Kemudian apa? Ada sekarang itu ada Andromeda. Itu kan apa? Galaksi yang berbeda itu. Nah, kalau di dalam buana kosa tadi, kosa itu kan perbendaraan. Buana alam semesta, perbendaraan alam semesta. Nah, itu orang Jawa itu bisa mengetahui ada 37 galaksi. Coba. Yang sekarang NASA pun tidak tahu. Kalau menurut ilmu pengetahuan astronomi terbaru Mas, yang paling mutakhir itu berapa Mas galaksi Mas? Kan sekarang yang diketahui baru Bima Sakti dan Andromeda. Andromeda. Iya. Yang lainnya sementara kan, dalam kitab yang Mas Manu punya itu ya, 37 galaksi. 37 galaksi itu. Tapi sekarang NASA itu mulai melihat ada indikasi-indikasi ada galaksi-galaksi lain itu loh. Nah, mereka enggak tahu itu apakah benar galaksi atau bukan itu loh. Tetapi di dalam teks Buana Kosa sudah menyebutkan itu. Ini kembali lagi kenapa kita enggak mau belajar. Iya, itu? Iya. Kenapa kita belajar kepada orang yang sebenarnya tidak lebih tahu dari kita ya? Iya, makanya. Gitu ya. Ya, jadi kita tuh sudah apa lebih tahu lebih dulu, sudah lebih lama tahu bahwa di alam semesta raya ini itu ada sekian puluh galaksi. Tuh, dan di dalam teks Buana Kosa itu ada 37. Mungkin orang modern mikirnya gini Mas, lo dulu itu mbah-mbah kita, nenek moyang kita bisa menyimpulkan ada 37 galaksi itu pakai metodologi apa kan gitu. Kan biasanya orang modern itu kan fanatiknya di situ. Kalau metodologinya tidak sama dengan mereka, maka hasilnya juga tidak diakui kan gitu Mas. Ya. Sebetulnya mereka itu metodologinya itu dengan matematik Mas. Dengan matematika loh itu. Itu yang disebut dengan ada namanya itu Vedic Matematik. Nah, ini tuh bisa mengetahui alam raya yang di luar apa di luar galaksi kita itu loh. Jadi di luar sana tuh ada bisa dihitung itu loh. Kalau sedang apa upamanya ya, sedang apa ada konstelasi Saturnus dengan apa dengan Jupiter misalnya. Ini nanti yang di luar sana kan kelihatan apa itu loh. Itu. Kemudian kalau nanti Merkurius dengan Venus. Nanti yang kelihatan apa di sana? Itu. Nanti apa? Uranus dengan Neptunus itu. Nanti yang kelihatan apa lagi di sana itu loh. Nah, itu di jadi apa? Koordinat iya. Tertentu membuka perspektif yang berbeda gitu maksudnya. Iya. Sehingga bisa-bisa ada apa ada ada koordinat lain yang bisa tertangkap itu loh. Jadi itu perhitungannya perhitungan matematis betul. Jadi bukan kok itu kalau kosakata matematika yang dikenal secara modern itu kalau dalam bahasa kitab aslinya apa namanya, Mas? Matematika itu dalam bahasa yang kitab yang Mas kalau di dalam apa? Di dalam bahasa Sanskertanya itu adalah upeksa. Upeksa. Upeksa ya itu. Nah, itu kita tidak pernah kita pelajari itu loh. X itu kan adalah mata. Upa itu adalah apa? Yang bisa menjangkau sesuatu di luar. Jadi mata ini bisa menjangkau yang ada di luar sana. Maka disebut nama upeksa itu. Nah, ini tidak pernah kita manfaatkan itu. Iya, iya. Sehingga kita bahkan tidak diecek, tahu. Diecek, Mas ya. Iya. Ditidak-tidakkan, direndah-rendahkan gitu ya. Iya. Ah, itu kan hanya apa nanti akhirnya itu hanya klenik, itu hanya gitu itu. Ya akhirnya dikasih ilmu yang sangat sederhana untuk itu tadi namanya COVID, Mas ya. Iya. Jadi ya. Kelabakan ya musuh ya, COVID ya, itu. Ya. Nah, ini kemudian juga kita tahu ya bahwa di angkasa di galaksi kita ini itu kan ada Kartika, bintang itu. Kalau orang Jawa sering menyebutnya dengan kata Sudomo. Domo itu adalah bintang. Ini kan ada konstelasinya gitu loh. Ya. Makanya ada kalau Jawa itu kan ada konstelasi Banyak Angrem. Kemudian ada Gubuk Benceng. Ada Waluku, ada Wulanjar Ngirim, itu ya. Jadi ada banyak sekali. Nah, ketika Banyak Angrem keluar, itu sebetulnya itu kita tuh bisa memantau di luar sana itu ada apa itu loh. Di luar galaksi kita tuh ada apa? Tuh. Jadi kita bisa, tapi kenapa enggak dipelajari? Iya, iya, iya. Nah, itu di dalam teks Buana Kosa itu dijelaskan itu. Bagaimana menghitung umpamanya dengan konstelasi apa? Wulanjar Ngirim. Itu koordinat-koordinat ini bisa ditentukan. Ini berapa derajatnya itu. Kemudian jauhnya ini dari ini tuh berapa gitu. Jadi Mas, apa yang sudah dicapai atau dijangkau oleh ilmu tentang buana, tentang semesta raya ini secara modern sekarang, itu kira-kira dibanding yang Buana Kosa tadi itu, nek di persentase itu dia masih anu ya Mas, masih ketinggalan luar biasa jauh ya Mas. Oh, itu 10% aja enggak ada Mas. 10% enggak ada ya? Enggak ada. Yang sekarang dipelajari oleh NASA itu 10% enggak ada. Karena Pak, NASA itu hanya terbatas sampai galaksi-galaksi kita saja. Baru menentukan Pluto itu apa? Pluto itu apa? Itu planet atau tidak saja masih debat kok. Itu loh. Padahal nenek moyang kita sudah bisa menentukan itu. Pluto itu? Iya. Menurut mereka planet. Karena menurut keterangan itu di dalam teks itu di sana pernah ada kehidupan. Pluto ya? Iya, pernah ada kehidupan itu. Nah, berarti Mas, saya tanya ini agak belok tapi masih dalam lingkup ya. Jadi dulu nenek moyang kita entah di abad berapa di kerajaan apa dan seterusnya di era apa gitu ya. Itu sebenarnya sudah punya alat untuk berkomunikasi atau melihat atau saling berdialektika atau berkaitan dengan luar angkasa Mas ya? Iya, betul. Tidak hanya melalui teropong Buana Kosa tetapi sudah mestinya sudah kan kalau enggak salah itu di kerajaan Kediri kuno itu aja sudah ada foto apa namanya relief yang menggambarkan seperti pakaian astronot atau bahkan ada yang menduga itu dulu adalah apa landasan dari pesawat luar angkasa kita dan seterusnya ya. Itu nanti disangka klenik. Ya tetapi kan Mas Manu menunjukkan bahwa wong itu teksnya ada kok kan gitu kan. Wong itu kepustakaan literernya aja ada kan iya. bukan hanya dongeng, bukan hanya apa namanya tembung jari atau kilawakola bahasa Arab itu Mas ya. Nah, oke, Mas Manu, saya terima kasih atas fakta itu dan sekarang tergantung kepada Indonesia, tergantung kepada kementerian, presiden, tergantung kepada kampus-kampus universitas untuk mau mempelajari itu apa tidak, yang bahannya ada. Ya. Kemudian gini Mas, saya akan tanya ke tataran fungsi atau aplikasi Mas. Jadi kalau saya kan biasa dari Islam tuh ya, kalau dari Islam tuh kan manusia itu, terutama Muhammad itu kan oleh Tuhan disuruh menjadi rahmat atau apa ya, rahmat bagi alam semesta, bukan rahmat bagi bumi, Mas. Jadi kan bahasanya bukan rahmatan lil ardi tapi rahmatan lil alamin. Alamin itu jamak dari alam, Mas. Jadi ada alam. Bagian mungkin lebih luas daripada buana kosa, Mas ya. Tapi pokoknya manusia itu sebenarnya diberi kemampuan untuk memangku atau untuk mengatasi atau untuk memimpin atau untuk apa ya, mengkoordinasi supaya bisa menyebarkan rahmat dan keindahan dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta, kan gitu kalau dalam agama, Mas. Nah, saya membayangkan kalau kita tarik garis ke hamengku. Hamengku itu kan cara orang Jawa untuk ngemong, memangku, Mas ya. Jadi ibu memangku atau kalau bapak mengayomi, terus yang dipilih oleh etos Jawa adalah hamengku. Jadi hamengkunya, hamengku itu sama, menurut saya itu sama dengan rahmatan lil alamin. Jadi seorang kakek mangku cucunya itu kan berarti dia memberi rahmat kepada apa, mentransfer rahmat kepada cucunya. Jadi kalau seorang raja Jawa itu memangku jagat raya alam semesta, berarti dia punya kewajiban dan mengaplikasikan bahwa dia memberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi hamengku buwono itu kalau saya mencari padanannya dalam Islam dan bahasa Arab itu ya rahmatan lil alamin itu, Mas, gitu. Nah, tetapi kan sekarang apa namanya, pertimbangan kita kan pertimbangan bawono, Mas, bukan pertimbangan buwono. Jadi kita berpikirnya tuh bumi itu aja enggak lengkap, Mas. Itu aja kita rusak-rusak sendiri dan seterusnya ya. Padahal kalau mengacu kepada buwono tadi kan hamengku buwono berarti dia adalah rahmat untuk seluruh jagat raya alam semesta, kan gitu. Nah, sekarang kita lebih sempit lagi. Bahkan kita menebang pohon, kita tidak memperhatikan 100 meter di sekitarnya kok. Jangankan kok alam semesta. Ya, Mas ya. Memasukkan sampah ke sungai, kita juga tidak memikirkan 200 meter di sekitarnya. Ada apa? Kan. Iya, dan jadi kita sekarang itu sudah menjadi makhluk yang paling sempit pertimbangannya, paling pendek apa namanya cara berpikirnya, dan paling elementer, dengan kata lain paling bodoh lah dari makhluk-makhluk yang sudah pernah ada sejak lama gitu, Mas ya. Nah, gimana, Mas, soal memangku ini, Mas? Memangku buwono apa bawono? Ini, bukan ini. Saya mempersoalkan gelar raja ya. Ini. Secara ilmu aja. Kita bedakan ya, hamengku dan hamangku itu beda. Mengku itu dari kata wengku. Wengku itu adalah kalau kita mengambil sebuah tampak. Kan ada bunderan dari kayu, kulit kayu itu. Kemudian dia yang menjepit gedek di dalamnya itu namanya wengku. Wengku. Jadi wengku itu begini loh, Mas. Tuh. Oh, jadi dia lebih daripada mangku ya, Mas? Iya, lebih daripada mangku. Coba kalau mangku itu hanya menaruh di atas paha, iya. Kalau wengku itu begini, dirangkul, iya, dipeluk, iya, gitu, iya, Mas ya. Merangkul betul gitu loh. Semua yang ada di sini itu adalah merupakan seolah-olah ini adalah milikku itu loh, ya. Tanggung jawabku. Tanggung jawab saya. Ini kasih sayang apa saya. Yang harus saya wengku, yang harus saya memang saya lindungi. Maka wengku itu sebetulnya harafiah itu artinya lindung, perlindungan itu, ya, perlindungan. Jadi pemimpin di dunia, di negara manapun, di kerajaan manapun, tugasnya sebenarnya adalah melindungi alam semesta, gitu ya, Mas. Diambil dari substansi filsafatnya, hamengku tadi itu. Hamengku itu, makanya kalau di Jawa ini, itu seorang raja itu harus menjadi apa? Menjadi bumipati dan prajapati. Bumipati, pati itu artinya adalah suami. Jadi raja itu harus menjadi suaminya bumi. Itu artinya dia itu mengku. Iya, gitu, Mas. Tidak hanya apa, tidak hanya sekedar apa. Iya, Mas. Ini asri saya ini yang harus. Jadi saya agak lega, Mas, karena selama ini saya secara ngawur itu berpikir gini. Jadi yang namanya suami istri itu bukan hanya laki-laki perempuan, tapi juga manusia dan alam atau bumi ini adalah suami istri. Iya. Manusia adalah suaminya, gitu ya. Terus apa namanya, pemerintah dan rakyatnya itu adalah suami istri. Iya. Bahkan saya menteorikan secara ngawur ya, Tuhan itu suami, kita itu istrinya, kita semua ciptaan itu istrinya, dan suami kita sangat bertanggung jawab, ya, sangat penuh kasih sayang, dan Allah itu, Tuhan itu sangat mewengku kita, ya, ya, sangat hawengku, ya, hawengku kita. Maka yang kedua itu, raja itu harus menjadi prajapati. Prajapati. Praja itu adalah apa? Umat kawula. Jadi yang diwengku itu tidak hanya apa? Tidak hanya alam semesta, bumi apa? Alam semesta ini, tetapi juga apa? Juga yang menghuni alam semesta ini. Nah, praja ini dia itu kan apa, sebagai penghuni ini dia itu kan berjalan melalui ruang dan waktu. Nah, praja ini harus bisa apa? Harus bisa mengkoni perjalanan ruang dan waktu ini, gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa kawula dalam pengertian manusia-manusia atau hewan-hewan itu, tetapi juga perjalanan manusia ini. Iya, ya, dinamika lalu, perjalanan ya, kehidupan, Mas, ya. Dari masa lalu, masa kini, masa yang akan datang itu harus bisa mengkoni itu, ya, gitu loh. Nah, ini yang apa yang tidak kita pahami. Kemudian bumi dan prajapati itu harus jadi satu itu loh. Nah, maka dia akan disebut dengan nama Cakrawartin. Cakrawartin itu apa artinya? Dia yang akan melindungi, menyelimuti seluruh cakra ini. Cakra ini adalah lingkaran apa? Lingkaran alam semesta ini. Yang harus diwengku begini. Jadi tidak sekedar dipangku. Dan itu manusia, Mas, ya? Iya. Artinya yang mengku itu, yang mewengku itu manusia. Ya. Kalau dalam Islam kan namanya khalifah, Mas. Ya. Makanya yang disuruh jadi hamengku buwono ini kan manusia, bukan malaikat, bukan ya, jin. Iya, ya, betul. Bukan jin, bukan betul, setan, bukan betul, binatang, bukan betul, gunung dan seterusnya itu. Betul. Makanya jadi hamengku buwono itu kalau bahasa Arabnya khalifatullah. Kan gitu kira-kira, ya. Ya. Dengan tugas rahmatan lil alamin. Ya. Saya mohon maaf ini, Mas, karena saya harus ngomong kepada anak-anak saya di jamaah Maya, ya, ya. Jadi saya kira pemahamannya dari Jawa sama Islam ini sebenarnya sangat sangat tumbuh ketemu tutup gitu loh, Mas. Sebenarnya aspirasinya sama persis rahmatan lil alamin dengan hamengku buwono tadi, ya. Terus khalifatullah itu adalah tugasnya untuk mewengku seluruh alam semesta dan isinya. Kemudian ada kalimat ini, ada etos di ada manunggaling kawulan Gusti, Mas. Itu dalam konteks itu tadi sebenarnya bagaimana maksudnya itu? Ya, kalau itu kita sudah masuk wilayah yang namanya wilayah apa ya? Wilayah esoteris sebenarnya. Itu. Jadi apa antara manusia dengan Tuhan itu adalah apa? Sebetulnya itu adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisah. Loro-loro ning atunggil. Loro ning atunggal itu loh. Apa kayak suruh ya itu. Beda wernane ginigit podo rasane itu. Nah, ini tidak bisa kita melepaskan kawula sendiri, Gusti sendiri itu. Sebab tidak bisa. Itu. Kenapa saya tanya, Mas? Karena menurut saya ada manipulasi tafsir atau pembiasan yang dilakukan oleh para penguasa selama berapa abad. Jadi raja itu merasa dia menjadi raja tidak diangkat rakyat tapi disuruh Tuhan. Ya. Karena terus mereka mengumumkan manunggaling kawulan Gusti itu dimaksudkan bahwa Tuhan dan saya itu satu. Jadi kalau saya jadi raja kamu harus taat karena saya itu yang nyuruh jadi raja adalah Tuhan. Nah, saya mencoba menafsirkan berbeda, Mas. Jadi dan itu sebenarnya milah esoteris nih, Mas. Jadi kalau saya mengartikan gini, Mas. Di dalam jiwa seorang raja dan jiwa seorang pamengku buwono itu, Mas, ya. Itu Tuhan sama rakyat itu manunggal. Jadi satu. Jadi manunggaling kawulan Gusti ing sakjroning apa dunia esoterisnya seorang raja. Jadi jangan lupa raja kalau kamu menyakiti rakyat Tuhan marah. Kalau kamu mengingkari Tuhan rakyatmu yang jadi korban dan mungkin rakyatmu juga marah kan gitu. Jadi itu saya tafsir saya begitu, Mas. Bukan bahwa saya ini jadi raja karena dilantik oleh Tuhan terus kamu harus taat sama saya sebagaimana taat sama kan banyak gitu, Mas. Saya pernah membaca dan melihat di Inggris pun logikanya begitu, Mas. Kerajaan-kerajaan Inggris itu merasa raja-raja Inggris itu bahwa British ya, merasa bahwa yang membuat dia jadi raja adalah Tuhan. Jadi dia menyatu dengan Tuhan. Bukan rakyat yang mengangkat dia kan gitu. Kan menurut saya itu manipulasi, Mas. Kalau saya mengartikannya adalah lo kalau kamu jadi raja, maka di dalam ruang esoterismu itu ada kesatuan antara Tuhan dengan rakyatmu. Jadi jangan sakiti salah satunya, sebab akan berakibat pada yang bersatu sama dia itu. Kalau rakyat disakiti, Tuhan marah. Kalau Tuhan diingkari, rakyat akan terkena akibatnya dan mungkin juga marah kan gitu, Mas. Ya, ya, ya. Gimana, Mas? Ini saya coba menafsirkan yang berbeda. Ya.